Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Al-Ashir yang ke-10 kita masuk. Dari rangkaian aqwal para imam. Qala wa qala Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, yang benar Al-Adrami dengan zal, pakai titik bukan dal. Al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilaiha. Berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami kepada seorang tokoh bid'ah yang berbicara tentang bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ahnya di zaman Bani Abbasiyah. Qala hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Apakah bid'ahmu ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pernah tahu tentang itu, tentang khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu dalam makhluk. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Aw lam ya'lamuha, atau mereka tidak tahu sama sekali tentang bid'ah ini, bahwa Al-Quran itu makhluk. Qala lam ya'lamuha, dijawab oleh ahli bid'ah tersebut, yaitu dikenal Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat setelah Bishr al-Marisi. Bishr ini duluan, sebelum itu di zaman Al-Ma'mun. Itu kisahnya mirip dengan ini juga, terjadi di masa Al-Ma'mun, ya, awal-awal fitnah itu, fitnah khalqul Quran. Ketika itu ada seorang dari Bani Kinanah, orang Arab, masuk orang Arab asli, dan termasuk orang-orang yang berpegang dengan sunnah ketika itu. Hampir mirip dialog ini, tapi ketika itu di hadapan Al-Ma'mun yang menggagas, yang mendukung doktrin negara ketika itu, Al-Quran adalah makhluk. Nah, sampai akhirnya dialog antara Abdul Aziz Al-Kinani dan Bishr Al-Marisi binasit tanzil, memperdebatkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sementara Bishr al-Marisi mengatakan Al-Quran itu makhluk binasit tanzil, dengan dalil Al-Quran juga. Di sini maksudnya nasit tanzil, kalau antum mungkin baca kitabnya, risalahnya namanya Al-Haidah. Risalah Al-Haidah. Nisbahnya kepada Alam Abdul Aziz Al-Kinani diperbincangkan oleh para ulama, tapi sebagian menganggap benar kisah beliau itu. Dan ini mirip dengan itu, tapi setelah Ma'mun. Ini di masa Mu'tasim dan kemudian Al-Wathiq Billah rahimahullah. Nah, itu dialog panjang. Bishr mengatakan apa namanya, dia bahwa Al-Quran itu makhluk, karena Allah mengatakan, dan Al-Quran itu kita sepakat, nah, bahwa Al-Quran itu syai, ya, sepakat. Terus, nah, kalau sudah sepakat, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, berarti menciptakan makhluk, menciptakan Al-Quran juga. Jadi sini benar ya kata-kata Bishr ini, tapi nggak paham dia. Nah, ini yang kita sering ulang-ulang. Ya. Orang-orang ini, yakni menghafal Al-Quran itu, kita tidak sekadar menghafal, tapi betul-betul memahami. Makanya hati-hati para qurra. Ya, aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Mayoritas yang banyakkan munafik umat ini itu ahli qira'ahnya. Kita ingat siapa Abdurrahman bin Muljam. Itu ahli qira'ah yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajari penduduk Mesir Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Matinya sebagai Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Masuk orang-orang yang dikatakan dalam riwayat dalam hadis kilabu jahannam syarru qatla tahta adimis sama. Abdurrahman bin Mujam ahli qiraah. Bishr al-Marisi juga mendebat dengan dinasit tanzil. Nah, di sini maksudnya nasit tanzil, nas dalil yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi, la tafsir. Makna yang tegas satu, tidak bisa ditarik kemana-mana. Dipatahkan oleh Abdul Aziz Al-Kinani dengan nasut tanzil juga. Baik, sekarang kamu lihat dalam ayat Allah menyatakan riyahun fiha adabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Sebentar cerita itu. Angin yang Allah kirimkan kepada kaum Ad, ya, yang menghancurkan mereka, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Hancur semua. Kalau menurut teorimu, ya, Allah menciptakan segala sesuatu, Allahu aliku kulli syai', berarti masuk menciptakan Al-Qur'an. Nah, sekarang angin itu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Hancur semua? Ya, hancur semua kata Bishr al-Marisi. Kamu kalah. Al-Qur'an menyatakan tidak. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tempat tinggal mereka masih ada sampai sekarang. Berarti enggak dihancurkan. Nah. Terus ayat yang lain dijadikan dalil besar. Inni ra'aitu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' Bilqis, silakan. Ya, walaupun dhaif. Ratu Saba. Utiyat min kulli syai', semua diberikan kepada dia. Bagaimana dengan Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman? Apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ada pada Ratu Saba? Tidak. Patah lagi. Ya. Nah. Ini terus binasit tansil enggak ada. Ahlul bid'ah mereka kata dengan enggak paham tentang isi Al-Qur'an. Nah, kita membuat kita betul-betul menekuk apa namanya semangat untuk mempelajari maknanya Al-Qur'an itu. Anak-anak kita hasum, bukan sekedar mereka hafal. Hafal mereka sudah mungkin bacaan mereka, dan walaupun satu riwayat Hafs an Asim itu sudah cukup hasung mereka untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu yang sungguh-sungguh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, inna lillahi ahlan min ahlil ard min khalqih. Allah punya ahl, punya keluarga dari kalangan makhluknya, dari manusia. Siapa mereka? Ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran itu keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Nah, dia harus tahu, bukan hanya sekadar hafal, bagus bacaannya, bagus suaranya, tapi betul-betul Al-Quran itu membekas dalam hatinya. Kemarin ada, kalau tidak keliru, di dalam qasidah, ya, yang di dalam walimahan itu. Ya, kemarin ada. Ya, Masya Allah. Jangan sampai Al-Quran itu justru robek dalam diri kita, tidak ada artinya. Jadi hujjah alaina. Nah, kita hasung. Ya. Minimal kalau misalnya kita punya kesempatan, punya rezeki, biarpun walau mungkin kita belum dapatkan sekarang ini apa namanya terjemahan tafsir dari kalangan kita, ya, selama tidak menjauh mungkin mereka sudah belajar akidah atau apa tafsir tentang apa namanya untuk mereka baca. Kalau belum sempat baca yang aslinya, sudah banyak tersedia terjemahan tafsir Ibnu Katsir, ya, Sa'di yang belum. Baik. Ya, itu untuk menghasung mereka untuk semakin cinta kepada Al-Qur'an. Baik, itu kisah, penggalan kisah. Sampai akhirnya kemudian dia dibebaskan. Awalnya dia dengan berani, Abdul Aziz membawa putranya ke Masjid Jami' di Baghdad, ibu kota negara ketika itu. Masuk Masjid Jami', anaknya sebagian saf paling belakang. Dia di depan, dia bicara. Ya bunai, ma qala abuka fil Qur'an? Anaknya, qala al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bubar satu masjid. Bubar, enggak berani lama-lama di situ. Kenapa? Ini nanti kesangkut. Ditangkap sama polisi ketika itu. Ya memang dia pengin ditangkap di sidang di hadapan Makmun, Bishr al-Marisi dan beberapa pejabat negara ketika itu. Nah, akhirnya dia pulang juga selamat. Ya, tapi Makmun tetap ya, dengan keyakinannya. Kemudian sampai datang masa Imam Ahmad, ya, membela sampai akhirnya kemudian Makmun mati. Setelah itu di masa Imam Ahmad. Ya. Setelah itu muncul Mutawakkil, kemudian Wathiq, nah, Mu'tasim, kemudian Wathiq Billah. Nah, di situlah diakhirin. Nah, di sini kisah ini di masa Wathiq, Wathiq kemudian tobat. Disebutkan beliau tobat ya, di akhir hidupnya, kemudian menyatakan rujuk dari pendapat pendahulunya. Baik. Qala rahimahullah, hal alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha? Qala alimuha, lam ya'lamuha. Lam ya'lamuha. Bidah ini enggak, Rasulullah enggak tahu. Abu Bakar enggak tahu, enggak pernah kenal. Subhanallah. Qala, kata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, fa syai'un lam ya'lamhu haula'i a'alimtahu anta? Sesuatu yang mereka tidak tahu, kamu justru tahu. Kamu lebih pintar dari Rasulullah. Ini kan pertanyaan ini gitu kan. Kamu lebih pintar dari Rasulullah, lebih pintar dari Abu Bakar, lebih pintar dari Umar. Diralat sama dia. Qala rajul, fa inni aqul, enggak, saya larat, saya ralat. Nah, qad alimuha. Rasulullah tahu. Abu Bakar tahu. Qala afawasi'ahum. Kalau tahu Abu Bakar, Rasulullah tahu, Abu Bakar tahu, punya ilmunya, kemudian Umar tahu, Utsman tahu, Ali tahu. Kenapa umat enggak tahu? Kok hanya orang mereka saja yang tahu? Nah, apa? Kenapa enggak disampaikan kepada umat? Nah, afawasi'ahum alla yatakallamu fihi? Apa enggak mencukupi mereka? Kenapa sampai mereka tidak membicarakannya, tidak membahasnya, tidak menyampaikannya? Wala yad'una sa ilaihi am lam yasahum, dan tidak mengajak manusia kepadanya atau tidak memungkinkan mereka hal itu. Nah, artinya kenapa kalau Rasulullah tahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya tahu, nah, mereka tidak menyampaikan, tidak mengajak orang lain kepada bid'ah tersebut. Nah, kan gitu logikanya. Ya. Qala bala wasi'ahum, bahkan mereka mengajaknya, mereka merasa cukup. Nah, qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Nah, mereka tahu tapi tidak menyampaikannya, mereka tahu tapi tidak mengajak orang lain kepadanya, sementara kamu kok bisa kamu menyampaikannya sementara mereka tidak. Berarti kan kalau misalnya beliau ini Rasulullah SAW tahu, Abu Bakar tahu dan tidak menyampaikan, berarti kan itu ada sesuatunya di situ, ya. Nah, kenapa kok kamu yang menyampaikan? Nah, kan misal ya kan, ada kan beberapa ilmu yang ketika Rasulullah sahabat kisah Mu'ad bin Jabal, mahakullah alal ibad, ya, wahak mahakul ibad alallah. Apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba? Apa hak hamba yang wajib dipenuhi, yang harus dipenuhi oleh Allah? Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba, yakni Allah yang ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Ibadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Dan hak manusia, hak hambanya, Allah tidak akan mengadab mereka yang tidak berbuat syirik. Apa kata Mu'ad? Ya Rasulullah, apa saya sampaikan kepada orang banyak? La fayattakilu, nanti mereka akan pasrah, nanti enggak beramal. Nah, akhirnya disimpan oleh Mu'ad bin Jabal, kecuali ketika setelah mau menjelang meninggal dunia baru disampaikan, ta'assuman kata rawi, karena takut dosa. Ini ilmu ya, Rasulullah sudah wafat, kenapa enggak saya sampaikan? Nah, ini perkara seperti ini kenapa tidak disampaikan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali kepada umat? Kok kamu yang menyampaikan? Tidak ada kejadian seperti Umar bin Jabal. Kalau memang itu penting, memang itu menjadi bermanfaat, kenapa kok mereka diam? Berarti kan kitmanul ilmi. Wa kitmanul ilmi man katama ilman uljima bil jamin minan nar. Man su'ila an ilmin fakatama uljima bil jamin minan nar. Apabila ditanya tentang suatu ilmu dan dia sembunyikan, maka dikekang mulutnya dengan kekang dari neraka. Nah, ini enggak disampaikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Rasulullah tidak memerintahkan. Berarti fi syai, berarti enggak boleh kamu menyampaikan, kenapa sementara Rasulullah enggak menyampaikan, Abu Bakar enggak. Nah, kenapa kamu enggak merasa cukup dengan apa yang telah membuat mereka cukup? Fan qata'ar rajul. Dia pun terbungkam, terdiam. Faqala al-khalifah wa kana hadiran, yaitu ketika itu adalah wasiq billah. Khalifah ketika itu Bani Abbasi Hashimi berkata, ini yang ketika itu hadir, la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Semoga Allah tidak mencukupi orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah mencukupi Rasulullah SAW dan para sahabat. Semoga Allah tidak memberi manfaat kepada orang yang tidak mengambil manfaat, tidak merasa manfaat apa yang telah diperoleh oleh Rasulullah SAW. Jadi merasa puas dengan apa yang telah membuat puas Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini makna kalamnya. Makanya di sini seperti itu juga. Yang sebelumnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, atau yang sebelum itu, yang man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan satu bid'ah dan menganggapnya hasanah, berarti dia menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Nah, bahayanya di situ. Nah, makanya ketika beliau menyebutkan lagi, apa yang di zaman itu bukan sebagai agama, maka di hari ini juga bukan sebagai agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu juga. Kalau dahulu itu bukan agama di zaman Rasulullah dan para sahabat, berarti di masa ini, di masa beliau Imam Malik, juga bukan agama, apalagi di zaman kita. Sementara Imam Malik termasuk yang ketat ya dalam mengamalkan ya, apa yang dipraktikkan oleh ahlul Madinah, penduduk Madinah ketika itu, sehingga menjadi salah satu penopang madhab beliau ya, akwal atau ijma' ahlul Madinah, penduduk Madinah rahimahumullah. Qala, yang ke-11, wa hakadha ma lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah SAW wa ashabah والتابعين لهم بإحسان ولا إما من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Demikian pula siapa yang tidak mencukupi dia, tidak membuat lapang hatinya dengan apa yang telah membuat lapang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan imam-imam sepeninggal mereka serta orang-orang yang kokoh ilmunya, seperti membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat sifat, membaca berita-beritanya dan memberlakukannya sebagaimana adanya, maka Allah tidak akan membuatnya cukup dan merasa puas. Akhirnya tenggelam dia dalam filsafat, ilmu kalam. Muncul orang-orang seperti Imam Haramain, Ibnul Juwayni rahimahullah, Imam Ghazali, kemudian Asy-Syahristani, Ar-Razi, orang-orang yang kibar di kalangan filsafat ilmu kalam. Subhanallah, masya Allah, sayangi taubat mereka di akhir hayat mereka. Yang satu ya, di akhir hidupnya, aku taubat, aku al-ilmu. Tahapan yang pertama, al-ilmu. Faqad sa'alahu al-Adhrami hal 'alima hadhihi al-bid'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Al-Adhrami bertanya kepada Ahmad bin Abi Duad, apakah Rasulullah tahu bid'ah ini? Pernah ada di zaman Rasulullah pembahasan tentang bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Qala al-Bidai, qala Ahmad bin Abi Duat, lam ya'lamuha. Rasulullah enggak tahu. Wa hadha an-nafy tadamman intiqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu. Ini berarti jawaban lam ya'lamuha berarti apa? Merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin. Haitsu kanu jahilina bima huwa min ahammi umuriddin. Mana dari anggapan jawaban Ahmad bin Abi Duat itu berarti apa? Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini khulafaur rasyidin ini jahil tentang perkara agama yang paling penting. Wa ma dzalika fa huwa hujjatun 'alal bid'i. Maka seiring dengan itu juga berarti ini juga hujjah alal bid'ah, bantahan terhadap ahlul bid'ah ini. Idzakanu la ya'lamunahu. Nah, kalau ketika mereka tidak tahu, kok kamu tahu? Ya. Lidzalika intaqala bihi al-Adrami ila, nah digiring dia oleh al-Adrami kepada marhalah ats-tsaniyah. Rasulullah enggak tahu, para sahabatnya enggak tahu. Ini bantahan juga, justru artinya mematahkan dia. Kok bisa Rasulullah yang wahyu turun kepada beliau, Al-Quran ini turun kepada beliau, enggak tahu kalau Al-Quran itu makhluk? Kan gitu berarti. Para sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang paling yang selalu menyertai Rasulullah safaran wa hadaran, Umar bin Khattab yang cerdas, Ali Utsman juga, Ali bin Abi Thalib yang jenius juga, kok enggak tahu kalau Rasulullah apa namanya, kalau Al-Qur'an ini makhluk? Nah, begitu juga Rasulullah SAW. Kok bisa kamu yang tahu sekian abad, satu atau dua abad ya, seratusan tahun lebih, kok bisa kamu tahu? Sementara Rasulullah yang turun Al-Qur'an kepadanya enggak tahu kalau Al-Qur'an ini makhluk. Nah. Paham? Intaqala. Nah, kalau begitu, nah, masuk ke tahap yang kedua. Idza kanu la ya'lamunaha kaifa ta'lamuha anta? Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak tahu, kok bisa kamu tahu? Dapat ilmu dari mana? Ilmu laduni. Dari mana kamu dapat ilmu? Wahyu dari mana kamu dapatkan? Rasulullah tidak tahu. Nah, ini semua pertahap-tahapan ini sebagaimana kata beliau, bisa, ini termasuk kaidah muttaridah. Bisa kaidah muttaridah sebagaimana juga ucapan Imam Malik tadi. Ya. Nah, bawakan kepada semua kebid'ahan yang muncul di zaman ini. Tahu enggak? Hatta amaliyah. Nah, hatta amaliyah misalnya. Aurad, wirid-wirid, zikir-zikir. Nah. Ya, ada enggak Rasulullah mengajarkan seperti itu? Enggak. Nah. Kadang-kadang, tapi mereka kadang-kadang berbantah. Itu sahabat juga ada kok yang menginovasi sendiri. Ya subhanallah, zaman itu zaman wahyu. Bukan kita niru sahabat, tapi niru sunnah Rasulullah. Ngikuti sunnah tauqifiyah. Dalilnya apa? Mereka mengatakan itu ada sahabat yang membaca, senang membaca setiap baca ayat, menutupi dengan qul huwallahu ahad. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu membaca ini terus kemudian menutup dengan qul huwallahu ahad? Karena itu ada di situ sifat-sifat Allah. Saya suka membacanya. Kabarkan ke dia, Allah mencintai dia karena dia mencintai surat itu, surat qul huwallahu ahad. Subhanallah, kita tidak pegang apa yang dipegang oleh para sahabat, oleh sahabat tersebut. Tapi takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Nah, seperti itu juga kisah yang mereka pakai apa? Kisah Abu Sa'id Al-Khudri dengan rombongan yang meruqyah kepala kampung. Nah, itu sahabat juga melakukan. Ya subhanallah. Kita lihat, termasuk juga yang jadikan dasar oleh mereka, setan yang ngajarin Abu Hurairah ayat kursi sebelum tidur. Ya subhanallah. Bukan itu yang kita, bukan dari Abu Hurairah, bukan dari setan yang kita ambil. Dari penegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu zaman tasyri', turunnya penetapan syariat. Nah, coba setelah itu, mana ada para sahabat menginovasi sendiri? Nah. Ya. Nah. Itu yang dilakukan Utsman. Utsman termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita ikuti, dan beliau tidak melakukan bid'ah. Beliau memandang itu sebagai maslahatul mursalah istilahnya, sehingga beliau membuat azan kedua. Baik. Nah, itu yang kedua, marhalah tsaniyah. Kalau mereka tidak tahu, kenapa kok kamu bisa tahu? Hal yumkin an yuhjiballahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasidin ilma syai'in minas syari'ati wa yaftahuhu laka. Apa mungkin Allah menghalangi, mendinding, menghijabi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para khulafa ar-rasidin dari ilmu syariat, lalu membukanya untukmu? Kalau dari jawaban orang-orang sufiah, masya Allah, ada aja jawabannya. Kadang-kadang berdalil dengan kisah Nabi Musa dengan Khidir. Alah, itu pun juga khilaf. Dalam artian Khidir Nabi atau bukan, sebagai merujukkan beliau adalah Nabi di antara nabi-nabi Allah. Nah. Taib. Nah. Fataraja'al bid'i wa qala aqulu qad alimuha. Nah. Rujuk dia. Oh, enggak. Rasulullah tahu, para sahabat ini khulafa rasyidin tahu. Nah. Intaqala al-adrami bihi ila marhalatis tsaniyah. Kemudian naik kepada tahapan ketiga. Idza kanu qad alimuha. Fa hal wasi'ahum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalika wala yad'un nasa ilaihi am lam yasahum. Kalau mereka sudah tahu tentang bid'ah tersebut, apakah mencukupkan mereka, apakah ada kelonggaran bagi mereka untuk tidak berbicara dan tidak menyampaikannya kepada manusia, atau tidak mencukupi mereka, tidak melonggarkan mereka, tidak memberi izin? Ini gimana? Apakah mereka menyampaikannya? Kalau mereka sudah tahu, kenapa mereka tidak menyampaikan? Kalau tadi kamu katakan beliau tidak tahu, kemudian kamu rujuk dan mengatakan Rasulullah tahu. Nah, kalau mereka ini tahu, apa kepentingannya sehingga mereka tidak menyampaikan? Nah. Ya, nggak mengajak orang lain, atau ada hal-hal yang lain? Nah, qala bala fa ajabal bidin bi annahum wasi'ahum sukut. Nah, memungkinkan mereka untuk diam, wa adamul kalam. Ya, mereka cukup dengan diam dan tidak berbicara tentang masalah ini. Subhanallah. Faqala lahu al-Adrami. Fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta. Ya. Sesuatu yang mencukupkan Rasulullah, artinya kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu, kemudian beliau tidak menyampaikannya, ya berarti sudah cukup, enggak usah kamu juga ikut-ikutan menyampaikan karena Rasulullah tidak menyampaikan. Nah, misalnya apa para sahabat, ya, tentang kaifiat sifat Allah ada diterangkan oleh Rasulullah? Enggak ada. Nah, jangan coba-coba kita untuk menerangkan tentang kaifiat sifat Allah, apalagi untuk menanyakan. Enggak ada para sahabat menanyakan. Sementara mereka paham Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Nah, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Sesuatu yang telah mencukupi Rasulullah dan para khulafa'ur rasyidin, ternyata tidak bisa mencukupimu, tidak bisa membuatmu puas. Fangqata ar-rajul wamtana 'anil jawab. Diam dia, tidak bisa menjawab. Rasulullah tahu tapi enggak menyampaikan. Kok kamu tahu? Yang tahu ini kok kamu menyampaikan? Sesuatu yang Abu Bakar tahu tapi tidak menyampaikan, kok kamu tahu? Sementara misalnya, kenapa di sini disebutkan Abu Bakar? Kalau misalnya Rasulullah SAW sudah wafat, berarti kan tidak ada lagi halangan mestinya, sebagaimana kisah apa sholat tarawih itu. Mula-mula dikerjakan oleh Rasulullah, diikuti para sahabat, kemudian Rasulullah berhenti. Ya, setelah itu Rasulullah wafat. Kenapa alasannya berhenti Rasulullah? Khawatir jadi wajib. Nah, setelah Rasulullah wafat kan enggak ada. Sementara Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah, diikuti oleh para sahabat. Nah, setelah Rasulullah wafat kan nggak ada lagi perubahan syariat, berarti kan tetap sudah dihidupkan oleh Umar bin Khattab. Nah, kalau sekiranya Umar bin Khattab tidak menghidupkan, sampai sekarang tidak akan pernah ada sholat tarawih berjamaah. Nah, tapi dihidupkan oleh Umar bin Khattab karena memang dasarnya aja. Baik. Li'annal bab insadda amamahu, karena pintu terkunci, tertutup di hadapan hadapannya. Fasawwabal khalifatu ra'yal azrami. Akhirnya khalifah ketika itu Al-Wathiq billah membenarkan pemikiran pendapat Al-Azrami, wada'a bidda'iq, bahkan mendoakan kesempitan bagi alaman lam yasa'hu ma wasi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Semoga tidak Allah lapangkan, tidak Allah cukupkan, tidak Allah puaskan orang yang tidak merasa puas dengan sesuatu yang telah membuat Rasulullah dan Khulafa Rasyidin puas, merasa cukup. Nah, makanya kata Imam Malik, ya, la yasluhu akhiru hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Bersama kan? Tidak ada yang bisa membuat baik akhir generasi akhir umat ini kecuali yang telah membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat mereka baik? Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka terapkan amalan itu. Mereka terapkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, hatta dalam keadaan goncang sekalipun, satu ayat dibacakan, reda kegoncangan itu. Teduh umali. Nah, hampir bertikai pertumpahan darah. Minna amir wa minkum amir. Masing-masing ingin menjadikan dirinya penerus tugas Rasulullah membimbing umat, mengurusi umat. Selesai dengan satu hadis, al-imamatu min Quraisy. Imam, pemimpin itu dari Quraisy. Selesai. Nah, itu mereka. Ya. Maka tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan yang telah membuat baik generasi awalnya. Nah, siap enggak kita semua aturan hidup kita, keadaan hidup kita, akhlak kita, bermuamalah kita, keyakinan, ibadah diatur dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf. Bagaimana mereka? Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghairihima wa aw ghairiha. Demikianlah semua ahlul batil dan ahlul bid'ah dan yang lainnya, fala budda an yakuna ma'aluhu al-inqita', mesti kesudahannya adalah inqita', terdiam, anil jawab, tidak mampu untuk menjawab. Maka tadi Imam Malik juga mengatakan begitu. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Siapa yang melakukan satu bid'ah dan menganggapnya baik, menganggapnya baik, berarti dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Apa gunanya sifat-sifat Rasulullah, sifat beliau, fatonah, apalagi sidq, tabligh, amanah. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan menganggapnya itu baik, padahal Rasulullah tidak pernah melakukannya, tidak pernah mencontohkannya, para sahabat juga tidak melakukannya, kan bahaya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya adalah zikru ba'di ayati sifat. Ini mirip, ya mungkin ini yang ditiru oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah apa? Nah, wasithiyah. Itu telah menyebutkan tentang prinsip Al-Quran Sunnah, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang pemaparan sifat-sifat Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, famimma ja'a min ayati sifat qaulullahi azza wa jalla. Di antara ayat yang datang dari ayat-ayat sifat yaitu firman Allah azza wa jalla, wa yabqa wajhu rabbika. Sifat apa? Wajah. Asyarah sifat allati dzakarah al-muallif min sifatillah ta'ala, dzakara al-muallif rahimallahu ta'ala min sifatillah as-sifatul atiyah wa sanatakallamu 'alaiha hasba tartibil muallif. Kita akan bahas nanti sesuai dengan urutan yang dibuat oleh penulis, yakni Ibnu Qudamah. As-sifatul ula al-wajh, sifat wajah. Nah, al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidalalatil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Allah punya wajah. Nah, itu thabit, ada dasarnya di dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Qala Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam ayat yang lain. Nah. Ya. Kalau dalam ayat itu dalam surah Al-Baqarah, nah, ya aynama taqu aynama tuwallu fa thamma wajhullah, ada yang mengatakan itu bukan wajah Allah, maksudnya arah, disitulah kiblatullah. Ada yang mengatakan begitu. Baik. Nah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha, muttafaqun alaih. Ini jelas sharih menyebutkan bahwa Allah punya wajah. Sungguh engkau tidaklah menginfakkan satu nafkah, membelanjakan satu nafkah yang dengan itu, dengan nafkah itu engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya. Nah, hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa ajma'a salaf ala itsbatil wajh lillahi ta'ala fayajibu itsbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil wa huwa wajhun haqiqiyun yaliqu billah. Sepakat salaf as-salih mengisbatkan wajah bagi Allah Ta'ala, fayajibu isbatuhu, dan maka wajib untuk mengisbatkannya bagi Allah tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolak dan mengingkarinya, tanpa menjelaskan menerangkan bagaimananya atau mempertanyakan bagaimana sifat wajah itu hakikatnya, dan tanpa menyerupakannya dengan wajah makhluk. Dan wajah yang diisbatkan adalah wajah yang hakiki bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Wajah dengan makna yang sama, wajah. Nah, dalam hadis, dalam ayat, ya, tidak berarti mengisbatkan wajah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga berarti kan, berarti Allah itu punya begini begini. Nah, itu katamu, tidak harus seperti itu. Bahkan Allah pun menyebutkan, ya, coba terangkan bagaimana, ya, aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar, dalam surat Ali Imran. Siang punya wajah, ayo. Ya, nah, itu makhluk, tidak sama dengan wajahnya manusia. Ya, bagaimana dengan khalik penciptanya? Nah, wa kan fassarahu ahlut ta'til bi thawab wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Dan telah ini ahlut ta'til menafsirkannya dengan pahala. Nah, kita membantahnya dengan ini kaidah yang lalu, kaidah yang keempat kata beliau. Nah, aina salisa. Nah, nah, ini tentang mana lahir ya disebutkan oleh beliau. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua berikutnya, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terbuka, terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Al yadan. Juga mungkin secara sedikit tentang wajah tadi. Nah. Ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah, bihamdik, syadallah, ilah, ilah, anta, astaghfirullah.